Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka ya Rabbana hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna wa akrimna bi mahabbati habibika sayyidina Muhammad wa akrimna ya rabbana murafaqata habibika sayyidina Muhammad fil jannati. A'inna ya rabbana ala husnil muamalati bihabibika sayyidina Muhammad. Usurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzukna taubada qabla al-maut wa shahadada inda al-maut wal jannada ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru kita semua yang mulia Profesor Dr. Murad, yang alhamdulillah beliau telah menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan kemuliaan-kemuliaan Nabi kepada kita, agar kita semakin bisa memuliakan keagungan-keagungan Nabi kepada kita, agar kita semakin mengagungkannya. Dan semoga majlis kita ini yang kebetulan juga adalah majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga majlis kita juga menjadi penyempurna perjalanan kita untuk bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita ya bil barakah ya, agar kita tidak terlepas dari keistiqomahan, kita akan baca hadis dari Tajridus Soreh, biarpun satu hadis, kemudian nanti Riyadhus Shalihin. Biarpun sebetulnya kami di sini memang ingin khusus menceritakan tentang apa yang mesti kita lakukan menghadapi tahun baru atau tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih dahulu akan kita beri mukaddimah dengan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para asatid, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Walal musannif fi asanadikum al mutasila Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Abbas bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif As-Sarji As-Sabidi radhiyallahu anhum wa nafa'na wa bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fiddin fi dini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal amin. Qala fiya fa kitab babi fadil adan ila al-anqal an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adhinan yu'adhinu thumma yakulu ala ithrihi ala sallu firrihali fil laylati al-waridati awil matirati fis safari. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adhinan yu'adhinu thumma yakulu ala ithrihi ala sallu firrihali fil laylati al-waridati awil matirati fis safari. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adhinan yu'adhinu summa yakulu ala ithrihi ala sallu firrihali fil laylati albaridati awil matirati fis safari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Musa'ni Ibrahim Allah Ta'ala Nafa'an Allah Bih Wabi Ulumih Wabi Ulumikum Hidarin Amil Angkal. Kita masih berbicara tentang adhan, Kitabul Adhan dari kitab Sahih Bukhari yang diringkas oleh Imam Az-Zabidi dalam tajrid sorehnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar meriwayatkan satu hadis radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa ridho kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru, Rasulullah memerintahkan muadzinan kepada tukang azan beliau. Yu'adzin untuk berazan seperti kebiasaan. Di waktu salat masuk, tukang azan diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Thumma yaqulu fi ithrihi. Kemudian selesai mengumandangkan azan menambahkan di belakangnya. Ala sallu fir rihal. Ingat wahai kaum muslimin, solatlah di rumahmu masing-masing. Dan seruan seperti ini ada tambahannya, itu fil lailatil baridati, di malam yang amat dingin, awil matoirati, yang penuh dengan hujan, fis safari, di dalam pepergian. Dari hadis ini diambil oleh para ulama radhiyallahu anhum bahwa ada beberapa uzur orang agar untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, yaitu di saat hujan lebat atau di saat musim yang sangat dingin sekali sehingga berat bagi orang untuk keluar. Para ulama membahas ini karena perintah untuk sholat di rumah itu bertentangan dengan hayya 'alas shalah. Seruan muadzin waktu mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo kita melakukan sholat. Dan sholat berjamaah memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut jumhur ulama adalah bukan sesuatu yang wajib. Dari madhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sholat jamaah bukanlah sesuatu yang wajib. Dan di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat, yang satu mengatakan bahwasanya sunnah muakkadah, dan Imam Nawawi juga menyebutkan adalah fardu kifayah, sunnah muakkadah. Kecuali menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya sholat jamaah adalah wajib. Baik. Nah, yang jelas sholat jamaah adalah sesuatu yang sangat dihimbau dan diharap. Bagi yang mengatakan sholat jamaah adalah wajib, maka seperti halnya sholat Jumat wajib, itu pun nanti terbagi dua lagi. Apakah wajib harus dilakukan di masjid atau wajib di mana saja, yang penting berjamaah. Bagi yang mengatakan wajib, maka harus dijelaskan apa sih udur-udur untuk tidak ke masjid. Dan nanti ternyata setelah kita telaah kembali kepada perkataan para ulama bahwa udurnya seorang untuk melakukan sholat berjamaah itu sama udurnya dengan orang melakukan sholat Jumat. Jadi udur di dalam melakukan Jumat adalah udur di dalam melakukan sholat berjamaah, kecuali sesuatu yang memang tidak ada kecuali di Jumat. Termasuk udzur untuk melakukan sholat berjamaah adalah jika keadaan sangat dingin, dan ini yang tidak bisa diadakan di hari Jumat karena malam hari ini, fil lailati al-matirati, karena Jumatan tidak dilakukan di malam hari, Jumatan di siang hari. Akan tapi nanti ada udzur-udzur Jumat, misalnya orang sakit, ya tidak wajib melakukan sholat Jumat. Atau seorang yang merawat orang yang sakit, tidak ada lagi yang lainnya. Atau orang yang menjaga kehormatan, misalnya keadaan keruh, negara tidak aman, sehingga wanita-wanita di rumahnya dikhawatirkan akan ternodai dengan penjahat-penjahat di kiri kanannya, maka seorang laki-laki tidak usah pergi Jumatan. atau menjaga sesuatu yang terhormat dari harta, menjaga harta yang terhormat, misalnya zaman tidak aman sehingga dikhawatirkan ada pencurian, maka tidak perlu melakukan sholat berjamaah untuk menjaga harta yang halal. Lihat, sebetulnya tidak susah. Nah, termasuk sholat berjamaah di sini ada udur-udurnya, itu disebutkan ala sallu firrihal, dalam riwayat firrihalikum, sholatlah engkau di rumahmu masing-masing. Maknanya apa? Ini adalah perkenan, karena ada udur, jalannya becek sekali, hujan, ada turun hujan dan dingin menggigit, maka bagi yang tidak bisa hadir ke masjid, sholatlah di rumahmu semuanya. Sehingga ini adalah termasuk kemurahan dan kemudahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak merepotkan kepada siapapun. Sebab para sahabat Nabi ini kalau sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berusaha sehingga berusaha untuk bisa menjalankannya, termasuk sholat berjamaah. Sampai ada seorang laki-laki yang yuhada bainar rajulaini, yang dipapah di antara dua laki-laki hanya demi untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Maka ini kemudahan dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata hujan deras kemudian dingin menggigit yang memberatkan bagimu untuk pergi ke masjid, ini tentunya bagi orang yang tidak punya, tidak seperti zaman-zaman di negeri kita ini. Di tempat kita itu tidak ada dingin menggigit. Anda belum pernah merasakan hidup di negeri yang musim dinginnya, Masya Allah. Kalau di sini mungkin enak dinginnya, di sini dingin, tetap malam dingin pun tetap malam dingin yang nyaman. Tapi kalau sudah di musim dingin di Arab sana, Masya Allah, dinginnya luar biasa. Dinginnya dingin, betul-betul dingin. Apalagi ditambah dengan rintik-rintik hujan atau hujan sekaligus, maka berat bagi orang untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Maka ini kemurahan dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di saat malam dingin menggigit, kemudian hujan turun waktu malam hari itu, maka ada perkenan dari Nabi untuk melakukan sholat di rumahnya masing-masing. Maka ini sekaligus difahami oleh ulama dijadikan sebab udur atau boleh meninggalkan apa berjamaah. Yani, kemudian sholat berjamaah pun begitu. Termasuk nanti seandainya sholat Jum'ah pun demikian. Sholat Jum'ah sama, hujan deras yang merepotkan orang. Kalau seandainya tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada payung yang memayunginya. Kalau seandainya dia berangkat dari rumah pergi ke masjid langsung basah. Ya, tidak usah. Tidak ada payung. Kalau punya payung lain cerita. Fasilitas kemudahan dari Allah dan Rasulnya. Kemudahan dari Allah adalah jika tidak mempunyai itu semua. Tapi kalau ada payung, pergi. Sebab kalau enggak punya payung, bayangkan, tidak punya payung, tidak punya kendaraan, musim hujan, Jumatan sudah mau dimulai, harus pergi ke masjid, sampai di masjid pas basah habis selesai. Maka ini kemudahan-kemudahan dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita langsung saja kepada kita Riyadhus Shalihin, sebelum kita kepada bulan Muharram ya. Langsung ringkas saja kita Riyadhus Shalihin bil barakah ya. Kita sampai kepada hadis yang terakhir daripada hadis tentang satru auratil muslimina wan nahyi an isha'atiha li ghairi dur ta'dimi hurmatil muslimina wa bayani huquqihim ya, tentang mengagungkan ya kehormatan kaum muslimin, dan keterangan hadis yang menjelaskan tentang hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Kita sudah sampai kepada hadis terakhir dari bab tersebut. An Abi Hurairah qala al musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah seperti yang pernah kita sebutkan adalah salah satu sahabat Nabi yang kumpul dengan Nabi hanya 17 bulan, akan tapi kegigihan beliau bisa mengumpulkan hadis ribuan, sehingga beliau termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadithi, termasuk golongan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, hakul muslimi alal muslimi khamsun, haknya seorang muslim atas orang muslim yang lainnya, maksudnya kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima. Raddus salami, menjawab sudah ini ya. Baik. Wa an Abi Umarah al-Barra bin Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala, Amarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami Rasulullah bisab'in dengan 7 hal. Wa nahana dan melarang Nabi Muhammad kepada kami an sab'in 7. Aku diperintahkan 7 dan dilarang 7. Amara Nabi iadatil maridi, kami diperintahkan untuk kunjung orang sakit. Dan kebetulan hadis ini sedikit terulang ya makna-maknanya. Hadis kemarin suka serupa semacam ini. Mengunjungi orang marid, orang sakit sungguh luar biasa. Sebisa mungkin ya. Kita berkunjung kepada orang yang sakit karena apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala bersama orang sakit. Rahmat Allah, pengampunan Allah, pengkabulan doa. Abdi maridtu falam ta'udni, dalam satu hadis qudsi, Allah mengingatkan hamba yang lalai, "Hei hambaku, aku sakit tapi kau tidak kunjung kepadaku." Dijawab oleh hamba tersebut, "Bagaimana engkau sakit, ya Allah, engkau Tuhan semesta alam?" Dijawab oleh Allah, "Ya, ada fulan hambaku sakit, kau tidak kunjung kepadanya. Padahal jika engkau kunjung kepadanya, engkau akan menemukanku bersamanya." Maksudnya apa? Menemukan rahmatku, pengkabulan doa, pengampunan dan segala kebaikan bersama kunjunganmu kepada orang sakit. Pahalanya gede kunjung orang sakit. Dan termasuk itu haknya orang sakit kita kunjungi. Kemudian yang kedua, ittiba'ul janazati, mengiring jenazah yang sudah kita jelaskan. Fardu kifayah 4. Pertama adalah kita memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, kemudian mengantarkan ke kubur. Sampai di kubur. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tolong adab. Harus dengan penuh kekhusyuan, jangan sampai kita banyak ngomong, cerewet, ribut di saat kita mengkubur mayat. Sebab di saat kita mengiring mayat, kita harus faham bahwasanya kita pun bakal mati seperti orang yang kita iring. Saat ini kita mengangkat orang, pada suatu ketika pun kita akan diangkat di kepala atas kepala manusia-manusia. Hanya bedanya mereka yang kita iring, kita giring jelas mati dalam keadaan Islam dan iman, dan kita belum tentu. Maka dari itu, bersama kita mengiring jenazah, maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita digiring atau dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman. Bahkan di saat kita mengunjungi kubur pun kita dihimbau untuk berdoa kepada Allah agar kita diikutkan bersama mereka. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah akan nyusul kepadamu dalam iman, dalam husnul khatimah. Ini kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian dijanjikan, sudah kita terangkan kemarin, pahalanya orang mengiring jenazah kalau cukup melakukan salat dapat satu gunung pahala girat. Kalau kita bisa melakukan dua girode ini, dua gunung pahala. Maka jangan tanggung sebisa mungkin adalah mulai dari kita memandikannya, kemudian melakukan sholat. Sebab kalau memandikan hanya terbatas beberapa orang saja, kalau semua memandikan tambah kacau. Diwakilkan dengan yang lainnya karena namanya fardu kifayah. Kemudian setelah kita kafani, kita sholatinah, itu sudah mendapatkan satu gunung pahala. Kemudian kita lanjutkan, kita menghantarkan mayat ke kubur menjadi dua gunung pahala. Wa tashmitul atisi, di saat ada orang bersin, kita mengucapkan doa untuk orang yang bersin dan yang mengucapkan alhamdulillah. Waktu bersin, alhamdulillah atis, kita ucapkan yarhamu kallah. Kemudian yang didoakan tersebut kembali mendoakan orang yang mendoakan yahdikallah, yahdikumullah. Kemudian wa ibradul muqsimi. Nah, ini membantu orang yang bersumpah agar tidak terbebani dengan sumpahnya. Ini dilihat ini para ulama menjelaskan. Kalau sumpah tersebut sumpah sesuatu yang wajib, ya tentu sudah wajib harus dilakukan. Maka tidak ada hubungannya dengan kita. Atau sumpah untuk sesuatu yang haram, maka kita tidak boleh membantunya. Tapi sumpah sesuatu yang sunnah dan sumpah sesuatu yang mubah, maka itulah kita disunnahkan untuk membantunya. Misalnya ada orang bersumpah, "Makan wahai saudaraku, demi Allah kalau kamu tidak makan aku akan sholat duhur." Ya sholat duhur ya. Ya, salat duhur wajib. Atau tiba-tiba bersumpah begini, "Demi Allah ya akhi, makan. Kalau kamu tidak makan, aku akan minum khamr." Ya jangan dituruti, jangan dibantu. Ya jangan makan, sebab kalau Anda makan nanti dia minum khamr dong ya. Nah ini, ada yang disunahkan begini. "Ya Allah, demi Allah, kalau saking cintanya kepada Anda, dia menghidangkan makanan, Anda tidak mau makan. Wallahi kul ya akhi, demi Allah makanlah wahai saudaraku. Demi Allah kau harus makan." Nah kan mubah ya, sesuatu yang mubah. Biarpun Anda dalam keadaan puasa sunat, maka penuhilah. Kalau kau tidak makan, kalau tidak makan, maka dia akan membayar sumpahnya. Jadi ya, jadi membantu orang yang bersumpah agar kena denda, agar tidak kena denda, dan itu bukan sesuatu yang haram, maka lakukanlah untuk membantunya. Jadi makanlah Anda agar dia tidak kena beban untuk bayar dendanya sumpah. Kadang memang semacam itu. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun pernah bersumpah. Ada orang yang sudah berlalu dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga. Beliau bersumpah kalau tidak makan, ya, demi Allah engkau harus makan. Ya kan? Demi Allah engkau harus makan. Bingung nih, tidak makan. Akhirnya disuruh Rasulullah suruh makan menemani Sayyidina Abu Bakar, kemudian makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ada orang bersumpah, kita bantu, bersumpah untuk yang baik, maka bantulah. Pertama, Pak, Anda makan enak kan? Satu, yang kedua apa? Dia biar tidak kena beban. Dan memang orang Arab itu karena begitu inginnya menyampaikan kebaikan kepada orang, kadang dibarengi dengan sumpah. Demi Allah harus kau ambil. Wallahi, Anda tidak mau ambil lagi. Ini duit hadiah untuk Munda, ya akhi, Anda sudah cukup. Wallahi, harus kau ambil. Nah, kalau kita kan sering basa-basi, toh, ngasihnya setengah-setengah. Kalau tidak diterima, Alhamdulillah tidak diterima. Wah, ini kan kacau. Kalau tidak, orang sahih, orang yang dermawan yang sesungguhnya itu sampai bersumpah agar duitnya diterima. Karena bantunya basa-basi. Enggak, sudah ya akhi. Alhamdulillah tidak diterima duit saya, ya Allah. Atau, mangga silakan makan, silakan makan. Dia mikir, wah enak benar nih kalau dimakan, kacau nih. Nah, basa-basi enggak ada. Sehingga di antara mereka itu karena ketulusan, karena keinginan untuk dimakan makannya sampai sumpah wallahi harus kau makan. Maka sunnah bagi Anda untuk memakannya. Biarpun Anda dalam keadaan puasa, sunnah saat itu pun Anda makan. Pertama apa? Anda membantu dia untuk tidak membayar apa namanya? Membayar denda karena melanggar sumpahnya. Kemudian yang kedua, Anda makan enak dan pahala Anda tetap dapat ya, mungkin kalau Anda puasa. Baik, ini di antaranya adalah ibraru al-muqsim wa nasrul madzlum, menolong orang yang berbuat zalim. Apa yang didzalimi? Kemarin kita sudah kita ceritakan unsur akhuka zaliman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, kemudian yang madzlum yang didzalimi. Sekarang apa? Kalau ada orang didzalimi pun kita perlu menolongnya. Kalau kita membiarkan orang yang didzalimi sementara kita mampu untuk menolongnya, maka ini termasuk satu kesalahan, namanya khidlan. Takhdhuluhu, dalam kitabnya al-khadl, al-khidlan itu engkau melihat orang yang bisa engkau bantu tapi kau tidak pernah membantunya, atau orang yang perlu kamu bela tapi tidak pernah kamu bela. Jadi ini juga bermasalah. Bermasalah di dalam hatimu, bagaimana saudaramu seagama melakukan satu kesalahan, telah didzalimi dan engkau bisa menolongnya, ternyata engkau diam-diam saja. Ini ada kembali kepada masalah ghirah, kecemburuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau memang ada iman di dalam hatimu, tentu. Tidak mau dipukul? Tidak mau. Kalau engkau tidak mau dipukul, tentu jika engkau melihat saudaramu dipukul, engkau akan merasakan sakit. Sehingga bangkit, bangunlah untuk membantu orang yang didzalimi. Wa ijabatu da'i, memenuhi, sudah kita bahas juga, memenuhi panggilan orang yang mengundang untuk walimah. Wa ifsha'us salam, menyebarkan salam hak. Jadi kalau ketemu seorang muslim, engkau hendaknya mengucapkan salam. Salam, baik orang itu engkau kenal atau tidak engkau kenal. Ini kemuliaan, keindahan, Bu. Jangan tanya kepada orang langsung, Pak, ini mau kemana? Assalamualaikum dulu. Dan sungguh ini ada ruhnya, assalamualaikum. Seandainya Anda berpapasan dengan preman yang jahat kayak apapun di perempatan jalan, kalau Anda ingin bertanya atau lewat dengan ucapan assalamualaikum, Allah meluluhkan hatinya. Assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam, biarpun preman, mabuk dia. Karena salam sendiri ada ruhnya doa. Makanya di sisi lain, kemarin kita sebutkan, jangan main-main salam. Laki perempuan boleh bersalam, akan tapi kalau sudah guyonan salam, Allah tidak menolong Anda. Ini begitu sebaliknya, kalau dengan orang kayak enggak apapun, ya di tengah jalan, preman, wah, Anda khawatir, takut, bilang aja lewat, assalamualaikum. Nana. Semoga Allah berikan keselamatan dia, biar sadar, karena dia seorang muslim, mu'min, hanya bandel saja. Maka di saat mengucapkan salam, tersentuh hatinya, wah, waalaikumsalam, mau menyekat, enggak jadi deh. Jadi, ini perlu salam ini, budayakan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kemudian wanahana an, dan Rasulullah melarang kepada kami an khawatimah au atahattum bidzahab, pakai cincin dari emas. Ini larangan buat kaum laki-laki. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada keterangan lain ya. Bahasanya bagi kaum laki-laki haram memakai emas. Haram memakai emas dan tidak ada tawar semua empat madhab. Enggak ada beda dari madhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad mengatakan tahattum atau pakai emas bagi kaum laki-laki hukumnya haram. Enggak ada tawar di sini. Wa ansur bin bil fiddati, kalau ini laki perempuan, minum dari wadah yang dari perak, termasuk dalam dengan emas. Termasuk nanti bukan saja emas dan perak, bukan saja tempat wadah minum, pokoknya semua perabot yang dari emas dan perak nanti dibahas haram. Sendok emas itu juga haram, sendok dari perak juga haram. Semua perabot yang dari emas dan perak hukumnya adalah haram dipakai. Haram dipakai, jadi tidak diperkenankan. Makan dengan piring emas, haram, dosa. Dan ini tidak bagi kaum laki-laki saja, perempuan pun adalah haram. Wa anil mayathiril humri, dan dari atau jenis sutra-sutra merah itu. Ternyata ini bukan sutra merah, sutra apa saja biarpun tidak merah. Ini adalah namanya saja ini, jadi sutra. Wa anil khasi, ini juga jenis kain yang dibuat dari sutra. Jadi bahan dari sutra nanti akan dibuat dengan bermacam-macam ya, termasuk al-qasiyyi, kemudian walubsil hariri, menggunakan sutra diulang-ulang, wal istabroki, dan juga istabrok itu sama, itu juga dari jenis sutra. Hanya nanti jenisnya aja, bentuknya aja beda. Kemudian wadibaji dan dibaj, mutafakun alaih hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya jenis semua yang dari sutra haram bagi kaum laki-laki saja. Sutranya adalah sutra yang sesungguhnya, bukan sutra sinai, bukan sutra buatan, tapi sutra yang asli dari dud, dari ulat sutra, dudul qasiyah, tudud itu apa? Dari ulat. Jadi kain yang dibuat dari ulat sutra itu yang haram, bukan sutra istilahi. Ada sarung 100% sutra, bukan, itu sutra sinai. Makanya di dalam pembahasan begini, kita harus kembali dalam pembahasan usul fikih itu, biarpun sama-sama ini sutra-sutra, kita kembalikan sutra yang ada pada Nabi, namanya dalam istilah usul fikih tahqiqul manat ya. Jadi sutra seperti apa sih yang ada pada zaman Nabi itu? Kalau yang ada pada zaman Nabi sutra itu adalah itu yang dibuat dari apa, serat apa, rumah ama, ulat sutra. Nggak tahu dari mana yang diambil, dari kepompongnya ulat sutra atau itu. Jadi kalau sarung Samarinda 100% sutra itu bukan namanya sutra sinai. Maka itu bukan termasuk golongan ini, enggak usah pusing. Jadi kita kembalikan kepada yang ada pada zaman Nabi. Itu disebut apa? Tahqiqul manat. Waktu Nabi ngomong harir sutra itu kayak apa? Biarpun sekarang baju ini sutra, kata ini disebut sutra. Sarung kita pakai sutra katanya. Sutra-sutra bukan itu. Karena apa? Ini namanya sutra sinai atau sutra istilahnya di zaman sekarang. Tapi sebetulnya itu bukanlah sutra. Tapi sutra yang sesungguhnya adalah yang dibuat dari asal apa, kepompongnya ulat itu. Kepompongnya atau gimana? Kita belum pernah melihat secara langsung sih. Hanya dengar cerita yang dari dudul qas. Kalau gitu dudul qas. Ada min harir, ada na'am. Jadi na'am dari sutra itu ya. Jadi bagi kaum laki-laki saja yang tidak boleh. Bagi kaum wanita adalah diperkenankan. Pakai emas boleh bagi kaum wanita. Pakai sutra juga boleh bagi kaum wanita. Muttafaqun alaih hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, wa insyadid dhalati fi sab'il awwali. Jadi ada tambahan yang pertama, insyadid dhallah. Kewajiban kita, hak yang harus kita berikan kepada saudara kita adalah insyadid dhallah. Kalau ada barang yang hilang, kita mencarikannya. Jadi kalau ada saudara kita kehilangan barang, kita membantu untuk mencarinya. Itu termasuk apa perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi dibedakan. Mana yang perlu kita bantu untuk mencarikannya? Ada yang membantu mencarikannya hukumnya haram, yaitu jika insyadud dholahnya di masjid. Kita tidak boleh mengumumkan sesuatu untuk mencari barang di masjid. Nabi Muhammad, ada orang mencari yang hilang di masjid, Nabi Muhammad mengatakan, katakan la raddahallahu, semoga Allah tidak mengembalikan yang hilang itu. Didoakan oleh Rasulullah tambah enggak hilang. Sama yang jual beli di masjid didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la arbahahullahu, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan. Makanya di masjid tidak boleh insyaallah mengumumkan, akan tapi di selain masjid ya, misalnya ada teman kita kehilangan, tolong bantu di majelis dan sebagainya, bolehlah ya. Ya. Ini adalah tentang bagaimana mencari sesuatu yang hilang. Baik. Kemudian dan sesuatu tersebut nanti akan kembali. Kalaupun kita menemukan barang yang hilang miliknya orang, maka para ulama di saat mencari hadis ini, insyadu dhalati ini, dibahas masalah luqatah, temuan. Jadi kalau kita menemukan barang itu, dilihat. Jika barang itu bakal rusak, maka segeralah diambil daripada mubadir. Dan kalau bisa disampaikan kepada yang berhak, sampaikan. Kalau tidak, manfaatkan, tapi nanti diganti. Atau barang itu adalah yang bisa cari keselamatan sendiri misalnya. Sudah umum, kambing, merpati. Kambing kan bisa jalan sendiri loh. Jangan ditinggir jalan, wah ini kambing hilang loh. Enak aja nih, kambing biasa dilepas, kambing hilang ya. Jadi memang sesuatu yang memang benar-benar itu hilang, maka kita boleh mengambilnya, setelah itu kita hantarkan kepada yang mempunyainya. Kemudian di dalam masalah menemukan barang itu, dijelaskan para ulama, luqatah itu ada dua macam. Luqatah itu barang yang berharga dan barang yang tidak berharga. Kalau barang berharga, caranya ada sendiri. Makanya jangan Anda mengambil sesuatu yang bukan milik Anda, sementara ini di negeri kaum muslimin, pasti itu miliknya kaum muslimin insya Allah. Mulai dari yang namanya kancing baju, pulpen, kerudung, apa saja, itu mesti miliknya kaum muslimin. Anda tidak boleh mengambilnya begitu saja. Kalau Anda mengambil barang tersebut, hanya ada dua pilihan. Satu, untuk Anda sampaikan. Yang kedua, atau Anda jaga sampai orang itu datang. Dan tidak boleh Anda memanfaatkannya, kecuali sudah memenuhi syarat. Dan bagi barang-barang yang berharga, barang-barang yang mahal, maka baru boleh Anda manfaatkan, ya. Ternyata bukan litamlik, hanya liistibahati, untuk diperboleh dipakai. Bahwasanya kalau Anda menemukan emas 1 kilo, itu boleh Anda gunakan untuk beli belanja semuanya, menemukan barang, tapi setelah Anda melakukan, menginformasikan di tempat-tempat ramai, masjid, pasar, di tempat tadi hilang. Kalau Anda menemukan di jalan Sendang sini, Anda umumkan di depan masjid Sendang, setiap orang habis sholat Jumat di pasar Sendang. Kalau belum Anda hati-hati haram ini. Kalau Anda langsung mengambil diam-diam haram. Cuman sekarang orang jauh dari keimanan. Kalau sudah nemu duitnya orang, alhamdulillah rezeki. Haram. Duitnya kaum muslimin ini tidak boleh Anda mengambilnya. Kalau Anda pengen mengambilnya, saya butuh duit. Baik, kalau Anda memang butuh duit, itu 1 juta yang jatuh, maka karena duit 1 juta itu pasti dicari oleh yang punya. Kecuali duit 500 rupiah. Jadi kalau duit itu berharga, maka Anda harus melakukan, menginformasikan, mengiklankan, mengumandangkan setiap hari dalam minggu pertama. Setiap hari, kullayawm, fil usbu'il awal. Wa kulla usbu'in fi syahril awal. Wa kulla syahrin fi hadis fi sanati. Ini itu jelasnya. Jadi kita dia harus mengumumkan setiap hari seminggu pertama. Jadi seminggu pertama terus umumkan, siapa yang kehilangan emas 1 kilo atau duit 1 juta. Siapa kehilangan sampai seminggu. Setelah seminggu utuh baru setiap minggu. Tinggal 3 minggu lagi kan, setiap hari Jumat. Atau siap pasarannya, kalau pasarnya Kliwon. Kalau Jumatan ya habis sholat Jumat diumumkan di depan masjid, bukan dalam masjid ya. Kemudian setelah itu kulla syahr, setiap bulan. Baru setelah itu setahun sekali waktu hari raya. Setelah melewati hari raya, dalam riwayat ada sebagian ulama mengatakan sampai 2 tahun. Ada yang mengatakan cukup 1 tahun. Maka kalau sudah setahun itu kok tidak ada yang mengambilnya, baru alhamdulillah. Ini alhamdulillah enggak ya? Emang enggak ada, mungkin ada orang ngasih, dijatuhkan begitu. Dan Anda boleh menggunakannya sebebas-bebasnya. Cuman kalau tiba-tiba yang punya datang, wajib enggak? ganti. Makanya jangan tamak dengan barangnya orang lain ya. Itu adalah masalah luqathah. Ada para syurahul hadis waktu bicara insyadu dhulati ditambah yang demikian. Al-mayathir biya muthanna dengan ya yang titik dua. Qoblal alif sebelum alif. Mayathir. Wa tha' muthallathah. Tha' setelah alif adalah tha' muthallathah. Titik tiga. Ba'dah setelahnya. Wa ya jam'u maytharotin. Maytharot wa ya syai'un yaitu sesuatu yutakhadu yang dijadikan dibuat min haririn dari sutra wa yuhsya dan tengah-tengahnya diberi kutnan kutun diberi kapuk kapas ohiru oh yang lainnya jadi kayak semacam kalau sekarang ada selimut yang tebal namanya apa? Selimut tebal yang bed cover ya itu di dalamnya kan ada isinya ya cuman sampulnya itu adalah dari sutra isinya terserah apa gitu loh ini itu namanya apa? Itu tadi al-mayathir ya. Wa yuj'al fis suruj kemudian ini diletakkan di pelananya kuda atau unta al-ba'ir di tempat duduk di tempat duduknya unta. Jadi biar enak di situ. Yajlisu 'alaihi raqibu yang yajlisu duduk 'alaihi di atas tempat tersebut ar-raqibu penunggang unta. Wal qasiyu adapun qasiyu wal qasiyu itu apa bi fathil qafi dengan fathah qafnya wa kasri sini al muhmalati dengan sinnya dikasrahkan al musyaddadati ditasydid qasiyi wa hiya yaitu thiyabun baju tun sanju yang dipintal bi min haririn dari sutra ah wa katanin juga dari senis kapas juga al mukhtalitani campur ini sama jenis sutra yang ada campurannya. Wa insyatul dolati, makna insyatul dolati itu mengenalkan ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa. Di dalam para surah hadis juga disebutkan membantu mencari atau membantu mengembalikan. Ini takrif, ini milik siapa, begitu. Atau membantu mencari. Pada dasarnya insyatul dolati mencari barang yang hilang ya. Atau menginformasikan tadi, ini milik siapa, ini milik siapa. Itu adalah kewajiban bagi kita kalau menemukan barangnya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita sekarang kepada sebentar lagi ada waktu dikit. Masya Allah, subhanallah. Kita Muharram belum? Kita Muharram intinya begini, wahai kaum muslimin dan muslimat, kita ini punya bulan tahun baru hijriah. Jangan sampai kita itu lengah dan lalai. Tepatnya malam Kamis esok hari, malam Kamis ya, kita akan mengadakan untuk berdoa bersama. Doa awal tahun agar Allah mengampuni dosa kita di tahun yang lalu. Setelah itu kita melakukan sholat maghrib berjamaah berkumpul di tempat tersebut masih di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Kemudian kita membaca wirid dikir kemudian membaca doa awal tahun. Semoga awal tahun ini awal kebaikan untuk kita dibarengi dengan dikir-dikir yang sungguh itu semua sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi tidak pernah mengajarkan doa awal tahun doa akhir tahun. Akan tapi Nabi mengajarkan kita untuk menevaluasi, introspeksi, koreksi diri, mentafakuri kesalahan kita dan sebaik-baik mentafakuri itu adalah di akhir sebuah pekerjaan dan di saat-saat kita ingin memulai adalah dengan memulai dengan kebaikan, memulai hari pagi dimulai dengan kebaikan, tahun baru dengan kebaikan, kumpul di masjid, semoga kita bisa menjadi ahli masjid. Maka jangan sampai kita itu tertipu dan terpedaya kepada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya merayakan tahun baru hijriah adalah bid'ah. Kadang ngikuti orang Yahudi, oh salah. Ngikuti orang Nasrani, salah. Mengikuti orang Nasrani, kalau anak kita biarkan niup trompet tanggal 000, jam 00, tanggal 1 Januari. Itu baru mengikuti orang Yahudi. Dan disebut oleh Nabi SAW, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرٌ بِشِبْرٍ Dhira'an bidhira'in hatta la takhalu fi hujri dhabbin la takhaltumu. Nabi Muhammad menyebutkan ada di antara kalian ini yang ngikuti gaya hidupnya orang Yahudi, ngikuti gaya hidupnya orang Yahudi dan Nasrani dan cara ngikutinya pun sedikit demi sedikit sibran bisikrin sejengkal sedebar demi sedebar sampai ternyata sampai kalau orang Yahudi itu masuk lubang biawak kalau rumah biawak itu berkelok-kelok masuk ke dalam tanah itu masih diikuti lah ini kedunguan kita itu. Sehingga saat ini terbukti bahwasanya apa yang disabdakan Nabi, kita ini lebih senang dengan gaya hidup mereka. Mulai dari cara makan kita, cara berpakaian, semuanya, tontonan, apapun, sampai urusan hari-hari besar atau yang kita rayakan pun kita kalau tidak ngikut mereka tidak enak. Makan saja lihat, kalau tidak mereknya ada Amerikanya, itu orang nggak gaya-gayaan. Orang yang katanya kaya itu kalau sudah merek Amerika kayak bisa terbang begitu. Oh, ayam saja harus ayam produk Amerika yang ada Yahudinya. Minuman kalau tidak ada Yahudinya nggak bisa. Bahkan anak kecilnya pun pengen seneng jadi Yahudi, dikasih minuman susu yang asli tidak produk Islam nggak mau, harus produk Yahudi. Itu anak kecil kita, tidak cocok anak saya. Memang yang bikin tidak cocok tuh ibunya, padahal anak dikasih apa saja juga suka. Ibunya nggak mau, harus susu yang produk Yahudi, musibah. Susu yang produk kafir. Ini adalah termasuk ngikuti makannya ikut mereka. Cara berpakaian baju pun kalau sudah merek Amerika, kayak mana tuh? Merek Tegal Gubuk, malas. Padahal baju kami Tegal Gubuk ini. Merek harus merek Naudzubillah, kesombongan itu dipupuk terus ya. Kecuali barang-barang yang memang tidak ada. Tidak ada produk Islam, tidak ada, maka kita bolehlah pakai produk mereka. Mungkin unsur terpaksa ya, tidak bisa kita menghindar. Misalnya alat-alat elektronik yang canggih ini pun saat ini adalah orang Islam itu nggak bisa. Orang Islam biatnya pinternya buat mainan, mobil-mobilan, mobil beneran juga nggak bisa. Kamera-kameraan, kamera beneran juga susah. Laptop-laptopan, ini itu orang kita yang pinter itu. Jadi kalau laptop beneran nggak bisa, ya sudah nasib lah. Baik, ya nilai itu kita harus pun banyak istighfar. Karena apa? Keuntungan produk-produk kafir ini adalah untuk diberikan kepada orang Yahudi Israel di sana untuk mengerangi kaum muslimin. Na'udzubillah. Kelihatannya kita banyak sujud, tak tanya menyumbang. Tolong mulai dari minum-minuman. Hey, kita cerita tentang produk Yahudi dikasih sama anak minuman-minuman Yahudi. Protes jamaah di televisi, Buya, katanya Buya berkata produk Amerika tidak boleh, produk-produk yang ada Yahudinya itu, yang di depan Buya itu kan produk Yahudi. Wah, ini yang salah anak yang beli ini ya. Ah, ini ada pernah kejadian di Cirebon TV begitu. Alhamdulillah jamaahnya protesnya kritis itu ya. Nah, langsung jadi rupanya ada botol minuman tinggi-tinggi, nggak usah disebut produknya karena sudah jelas semuanya ya. Kita ada selebaran-selebaran itu. Baik. Nah, ini lah termasuk dalam urusan berpakaian. Dulu Bu, di kampung itu kalau ada orang pakai, mohon maaf, pakai baju ya celana yang bagaimana itu sudah bingung, sak kampung pada noleh. Sekarang pakai kolor pendek, anak putri sudah enggak ada yang bingung. Dulu Pak Haji yang paling sebel, ya Allah, ini anaknya siapa pakai model celana pendek kayak begitu, anak perempuan. Dulu begitu, sekarang anaknya begitu diem. Lah kenapa? Sudah kepengaruh sehingga biarpun anaknya juga terjerumus, dia tenang-tenang saja. Urusan berpakaian, tontonan pun begitu. Lihat, kalau tadi malam Syekh Murad bercerita bahwasanya di Masjid Peru, sekarang yang paling ramai itu dagangannya artis, sinetron, televisi. Tapi dagangannya ustaz itu ilmu apa? Ilmu agama itu sepi, jarang yang datang ya. Jadi memang sudah kalau sudah model-model ada Yahudinya, ada ininya, hobi itu orang ya. Baik, la tattabi'anna sanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Maka dari itu yuk kita sekarang membuat budaya atau memarakkan budaya sendiri, yaitu tahun baru hijrah kita marakkan. Berjanji kita harus membuat acara. Kalau Anda bisa berkumpul di alun-alun Cirebon, alhamdulillah, menguatkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak, Anda pergi ke musala di kiri kanan Indah. Yang penting semuanya tahu bahasanya tahun itu adalah tahun baru hijriah. Sebab apa? Wajib bagi orang tua itu mengetahui kelahiran anaknya di tahun baru hijriah. Kenapa begitu? Karena apa? Sangkut pautnya hukum Islam adalah dengan tahun hijriah, bukan tahun masehi. Anak tamyiz, usia tamyiz 7 bulan, bulan mas, 7 tahun, 7 tahun masehi. Anak usia baligh itu jika memasuki usia 99 tahun adalah tahun hijriah, bukan masehi. Dan seterusnya, hukum-hukum Islam syariat, perceraian, kalau kita nyebutkan 4 bulan 10 hari, itu juga urusannya bulan-bulan hijriah dan bukan bulan masehi. Jadi wajib bagi kita untuk mengetahui bulan hijriah. Hati-hati. Cuman subhanallah, jangankan kok mengamalkan atau dekat dengan bulan hijriah. Kadang menghafal bulannya saja enggak ingat. Bahkan kadang tahun baru tuh enggak sadar. Loh, sudah masuk tahun baru ya? Oh, sudah. Maka dari itu kita harus berjanji mulai dari detik ini anak kita tidak boleh ikut-ikut merayakan tahun baru Masehi. Dan insyaallah kita akan mengadakan menyambut bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan acara besar-besaran di Cirebon. Mohon didoakan insyaallah pas kita tepatkan di malam yang semestinya anak-anak kita pada hilang. Kalau orang Kristen merayakan tahun baru Masehi silakan. Karena Anda punya agama dan Anda punya budaya. Yang perlu kita tolong adalah anaknya Pak Haji, Bu Haji yang sering nyium trompet di jam kosong-kosong, itu perlu kita tolong. Maka nanti di alun-alun kita adakan acara itu mulai jam 9 malam sampai jam 2 malam. Jadi pas jam kosong-kosong yang orang pada nyium trompet, kita membaca qasidah sehingga tidak terdengar suara trompet, sehingga budaya itu akan berubah menjadi budaya Islam, sehingga anak-anak yang memampu-mampuan akhirnya dengar pengajian, dengar selawatan. Dan insya Allah dengan salawat Nabi akan terketuk hatinya sehingga tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini tanda cinta kita kepada pemuda-pemuda kita. Dan berjanjilah para orang tua untuk menghentikan anak kita. Maka dari itu orang tua cerdas mulai detik ini sudah membuat janji-janji. Misalnya membuat, nak yuk kita nyembelih kambing nak, atau nyembelih ayam. Kapan? Dipaskan harinya. Hari Kamis, hari Jumat, malam ini. Dia tidak sadar ini tanggal berapa kan? Tatonya pas tanggal malam 1 Januari. Nah ini kenapa begitu? Takut dia sudah punya janji kepada temannya. Sebab kalau sudah punya janji sama temannya bisa perang sama orang tua tuh. Jadi kalau Anda punya anak sudah janjian mau malam tahun baruan Masehi, itu kalau Anda tolak, wah luar biasa. Bakal perang. Maka jauh-jauh ini sudah disetting tuh. Kita membuat acara pas di hari itu, mungkin yuk kita acara nak nanti ke alun-alun nak ikut Maulid Nabi. Kan tajuknya kan Maulid Nabi kita, bukan Maulid yang lainnya. Wah, Maulid Nabi. Ya mah ikut mah. Tak taunya pas itu. Setelah sudah janji sama ibunya, sudah janji sama saudaranya, maka mulai sekarang sudah disosialisasikan. Anak-anak kita bawa ke tempat itu untuk mengeblok. Nanti akan ditutup dari sana sini, insya Allah ya. Ini insya Allah dan tidak ada yang tidak. Dan ini tanda cinta kita kepada kaum muslimin. Dan tahun kemarin, subhanallah, ternyata anak-anak muda yang mula-mula juga mereka ingin hura-hura, di saat mendengar yang semacam itu juga tidak marah, bahkan disaksikan beberapa teman malah ikut melihat televisinya waktu itu. Sebetulnya mereka itu hanya orang ikut-ikutan saja, turun dari Indramayu ikut-ikutan ke kota, dari Kuningan ikut-ikutan, seandainya di kota diapain juga ngikut dia. Kalau suruh dia trompet, ya trompet. Suruh dengar qasida, ya dengar mereka itu. Makanya kita fasilitasi mereka untuk semakin dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan di bulan Muharram. Maka tolong, amalan bulan Muharram adalah hadis riwayat Imam Muslim, afdhal syiami ba'da Ramadan, syiamu syahrillahi al-Muharram. Al-Muharram pakai alif lam. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Muharram. Maka bulan Muharram itu semuanya baik untuk berpuasa. Jadi ibu kalau berpuasa, puasa. Tidak usah namanya puasa Muharram. Pokoknya puasa di bulan Muharram sebaik-baik puasa. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, Muharram. Dan ada pun riwayat-riwayat hadis yang mengatakan tanggal pertama mendapatkan pahala begini, itu adalah tidak benar. Cukup hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di syahrillahi al-Muharram, di puasa di bulan Allah Muharram. Nah, di antara puasa bulan Muharram itu ada yang paling bagus. Berapa hari Anda ingin puasa? Saya hanya ingin puasa sehari. Nah, kalau puasa sehari, paskan tanggal 10 Asyura. Nabi Muhammad melakukan puasa di Asyura. Fa inni asumu faman syaa'a falyasum waman syaa'a falyatruk. Ini adalah hari yang aku puasai, yang mau berpuasa puasa. Dalam riwayat lain ahtasibu 'alallahi, nih ini hada yaumu asyura. Nabi Muhammad meriwayatkan dalam hadis yang Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hada yaumu asyura, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Lam yaktubillahi alaikum siyamahu, Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian. Wa ana shaim, aku puasa. Faman syaa'a falyasum waman syaa'a falyuftir, barang siapa ingin puasa, puasa, yang tidak, ya tidak. Berarti sunnah. Dalam riwayat lain ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablah, aku memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni satu tahun yang lalu. Jadi pahalanya gede, namanya puasa Asyura. Labanya setelah Nabi Muhammad melakukan puasa Asyura, para sahabat Nabi dalam hadis sahih, para sahabat Nabi pada bimbang, ya Rasulullah, ini kan orang Yahudi pada puasa juga di hari ini, kok gak enak ya kalau kita bareng-bareng sama orang Yahudi puasanya. Baik, Nabi Muhammad dalam hadis sahih berkata, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, kalau sampai aku hidup tahun depan. Ini subhanallah termasuk mujizat Nabi. Nabi Muhammad tidak hidup di tahun mendatang. Nabi Muhammad berkata, seandainya bersabda aku diberi umur panjang sampai tahun depan, niscaya akan aku akan berpuasa tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Dalam riwayat lain apa? Sumu Asyura wa khaliful Yahuda, berpuasalah di hari Asyura tapi berbedalah dengan orang Yahudi. Fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Maka berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Jadi maratibnya begini. Maratib paling tidak berpuasalah tanggal 10 saja. Agar naik pangkat lagi, tambahi hari tanggal 9. Pengen tambah lagi, tambahi tanggal 11. Pengen tambah lagi, tambah sesuka hati di bulan Muharram ini puasa sebanyak-banyaknya. Ini yang perlu kita laksanakan. Kemudian yang biasa disebutkan, yang dilakukan, diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia adalah menyantuni anak yatim. Ketahuilah, menyantuni anak yatim, tidak ada anjuran di menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Sebab menyantuni anak yatim bukan di bulan Muharram saja. Sebab anak yatim makannya tidak di bulan Muharram saja. Ini musibah ini. Disantuni hanya di bulan Muharram saja. Dipikir besoknya puasa, puasanya 1 tahun. Kasihan yatim piatu, suruh jejer dikasih amplop. Isinya 25 ribu. Pak, 25 ribu suruh makan setahun. Yang datang firman Allah, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Muslim, riwayat hadis, ana wa kafil yatimi kahataini. Aku dengan orang yang merawat anak yatim, memberi makan sehari-harinya, kahataini, seperti ini loh. Seperti dua jemari ini, dekat ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak yatim perlu kita santuni. Kita memberi apa? Menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim, bukan tahunan. Lah kalau kita memberi di bulan Muharram boleh enggak? Ya boleh dong. Siapa yang melarang? Cuman biasanya orang itu hanya terfokus kepada Muharraman, setelah itu enggak diperhatikan lagi. Sampai sumbangan yang didapat hari ini pun ternyata apa? Mau dikasihkan kapan? Muharram loh. Sekarang saya dikasihkan juga boleh kok. Nunggu Muharram, Muharram, Muharram. Sudah begitu ada acara yang lainnya. Acara yang lainnya dibebankan kepada duitnya anak yatim. Kacau lagi itu. Itu acara besar. Acara pawai. Pawai apa? Ta'aruf anak yatim. Ada panggungnya. Ada macam-macamnya. Beli makanan. Panitianya makan dari duitnya anak yatim sekalian. Kan kacau ini. Masya Allah. Lain perlu diperhatikan yang sering mengadakan acara ini. Kalau pengen makan-makan, orang kaya jamin. Panitia anak yatim piatu saya yang jamin. Jangan diambilkan dari duit sumbangan untuk anak yatim piatu. Hati-hati. Anak yatim itu. Kalau orang hatinya keras mengambil anak yatim akan lembut. Man hab man arada yulayyan qalbu falyutin minhu yatima. Pengen lembutkan hatinya, dekatkan anak yatim. Tolong anak yatim diperhatikan. Tapi ketahuilah, banyak orang masuk neraka gara-gara anak yatim yang punya panti asuhan. Proposal atas nama anak yatim paling disukai oleh orang. Kesana kemari minta bantuan anak yatim, anak yatim, anak yatim. Ternyata anak yatimnya tetap melarat. Ustadznya gonta ganti mobil sama motor. Jadi anting istrinya, gaun istrinya neraka. Tuh, pengurus anak yatim yang tidak amanat, percuma. Pakai jubah lebih gede dari yang saya pakai, ternyata tempatnya neraka. Ini banyak yang ngurusi anak yatim, hati-hati. Selagi itu anak yatim, lihat. Engka ana ghaniyan falyastafi wa in kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalaupun Anda merawat anak yatim, hartanya anak yatim, kalau engkau kaya Anda tidak boleh makan. Kalau Anda fakir Anda pun boleh makan ala kadarnya. Bukan anak yatimnya lauknya 1 Anda 3. Ini kan kurang ajar. Ini tidak dibenarkan, makanya hati-hati dengan urusan anak yatim. Yang ngurusi anak yatim tolong koreksi. Hati-hati. Di sini ada suatu ketika ada sebuah perusahaan di Cirebon pengen membantu. Biasa kami akan membantu beras 20 karung atau 30 karung untuk anak yatim di sini. Waduh, wah repot. Saya tidak bisa memisah-misah anak yatim. Kembali tanya bosmu, katakan bahasanya ini sumbangan untuk semua yang tinggal di pondok. Kalau untuk anak yatim enggak bisa. Sebab kalau untuk anak yatim harus saya arahkan ke anak yatim. Akhirnya kembali dan tidak balik ke sini. Alhamdulillah, kita tidak butuh. Kalau saya harus anak yatim saja bingung. Memang ada anak yatim, cuman anak yatim di sini tidak kita yatimkan. Saya bapaknya mereka sudah. Enggak usah yatim ini. Kalau ingin bantu, jangan bantu khusus anak yatim. Ketahuilah kalau Anda bantu ke tempat ini, anak yatim pun ikut makan. Nah, kemudian berkah anak yatim tolong kalau bisa semua dari kita di dalam rumah kita harus ada anak yatim satu. Kalaupun Anda tidak bisa memasukkan ke rumah Anda, tolong jangan sampai tidak merawat anak yatim. Satu saja. Misalnya Anda punya anak 3, 1, 2, 3. Anda biayai per bulan 500, 500, 500 untuk sekolah. Tambah satu lagi, anak yatim. 500 duit untuk anak yatim. Ketahuilah, berkat Anda membantu anak yatim yang satu ini, kemudahan akan diberikan oleh Allah kepada anak-anak Anda. Dan dengan cara semacam itu lebih hebat daripada pendidikan, tarbiyah, pengamatan, atau pengayoman yang Anda berikan. Anda punya anak yatim satu. Misalnya sudah saya pondokkan di sana sajalah. Biar saya cari anak yatim, biar mondok di sana saya membiayai. Maka ketahuilah dengan begitu justru Allah akan memudahkan urusan anak Anda, sebab sudah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi'onil abdi madamal abdu fi'oni akhih. Allah insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, anak yatim biar lebih luas ya. Ini hanya singgungan saja bahasanya Bu, nyantuni anak yatim bukan saja di bulan Muharram, sebab anak yatim makannya setiap hari bukan di bulan Muharram saja. Cuman kadang-kadang budaya maksudnya itu ngajari anak yatim, ngajari nyantuni anak yatim, tapi malah kebliger. Sehingga anak yatim hanya dipikirkan di bulan Muharram saja. Setelah itu sudah tidak dipikirkan lagi. Sama seperti meramaikan 10 akhir bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu bangun 10 akhir bulan Ramadan. Setiap hari. 10 akhir bulan Ramadan. Cuman ada sebagian orang memilih tanggal 23 saja. 27 saja. Ini yang rusak. Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar sangat diharap bisa datang pada tanggal 23. Imam Syafi'i ngomong begitu bukan Imam Syafi'i bangunnya di tanggal 23 saja. Setelah Imam Syafi'i bangun setiap malam baru ngomong. Di antara 10 malam yang kita sudah bangun, kita ibadah tadi, yang paling banyak diharap adalah tanggal 23. Bukan dipilih coplok di masjid ini tanggal 23, di masjid sana tanggal 29. Sehingga ibu-ibu kalau sudah Lailatul Qadaran tanggal 23, diajak tanggal 25, dia bilang, saya sudah Lailatul Qadaran kok. Yang masjidnya Lailatul Qadarnya tanggal 27, diajak malam Lailatul Qadar enggak mau. Kenapa? Saya nanti aja, ada masjid saya tanggal 27 kok, ya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan arja, lebih diharap, itu bukan berarti dipilih tok. Yang lain tidur enggak. Bangun terus setiap malam, di antara setiap malam ini yang paling banyak diharap tanggal 23 sama tanggal 27, tanggal 2 ini. Nah, ini gara-gara budaya begitu, lihat masjid yang ada budaya likuran ngambil satu-satu loh, Pak, diramaikan susah. Ramainya hanya di hari itu saja, itu pun orangnya tidak banyak ibadah. Ada jualan, ngobrol, tidak biasa ibadah, diajak melekan, ya ngantur. Ya. Tapi kita perlu membangun setiap malam. Coba di Hadramaut, di Masjid Tirhan, di mana tempat-tempat yang orang-orang soleh, dia setiap malam itu. Setiap malam menghidupkan malam-malam, 10 akhir Ramadan dengan ibadah. Dan ketahuilah, di antara 10 itu, yang paling diharap adalah hari ganjil. Di antara hari ganjil, kata Imam Syafi'i tanggal 23. Ya itu, bukan berarti dipilihin. Nah, maka dari itu sama. Khusus menyantuni anak yatim kita khawatir. Di saat diminta sumbangan apa? Nanti saja kalau mau haram haji. Nanti saja kalau mau haram. Terus anak yatim enggak makan dong sekarang. Ini kita yang khawatir bahasanya budaya merayak menyantuni anak yatim di bulan Muharram menjadikan justru menjadikan kita lalai di bulan yang lainnya. Perlu kita balik. Anda menyantuni anak yatim di bulan Muharram itu untuk memulai setelahnya, karena pas tahun baru setelahnya harus terus kita mencari. Lah, ini anak yatimnya ada 24. Saya ambil 3 saja. Nah, kan bisa ketahuan mana yatimnya? Ini, saya ambil 3. Saya sekolahkan di mana, biayai. Tapi ingat, jangan menyekolahkan kecuali sekolah urusan agama. Kalau Anda menyekolahkan sekolah umum, mengantarkan ke neraka. Kalau tidak Anda beri agama, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bil barokah, satu-satu pertanyaannya saja. Nah, bil barokah nanti ada Syekh Murad karena waktu ya. Dan kemudian hari ini kita peletakan fondasi batu pertama aula. Aula ini akan kita besarkan. Kita besarkan dari depan sampai sini. Biayanya besar Bu ya, tapi Allah Maha Kuasa. Karena daripada sempit ini, nanti aula dari depan itu sudah dipatok, pelangnya sudah ada. Insyaallah setelah ini kita langsung ke lokasi dan melintaskan dalam hati Anda, semoga aku bisa menjadi pejuang yang bisa membantunya. Karena dipakai ngaji setiap saat, pahalanya terus mengalir. Dan ketahuilah, tidak akan bisa membantu di tempat-tempat semacam ini kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Biarpun dia punya duit banyak, kalau enggak dipilih oleh Allah enggak bisa. Makanya kita berdoa, ya Allah, jadikan saya hamba-hamba yang kau pilih untuk bisa membantu pembangunan ini tempat. Nah, kalau sudah begitu, biarpun Anda melarat enggak punya duit karena niatnya tadi benar, besok dikasih duit banyak oleh Allah. Nah, ini niat. Jangan, waduh, sumbangan lagi. Enggak minta sumbangan Bu di sini. Ya, enggak ada. Kita mengajari agar punya niat. Niat Anda, ya Allah, saya harus bantu. Kalau perlu, aku adalah yang paling membantu paling banyak. Niatnya begitu. Enggak punya duit, ya, terserah nanti. Pokoknya saya pengen, ya Allah, gitu aja. Pokoknya saya pengen bantu yang banyak. Niatkan nanti, insya Allah dilihat ini. Aulanya tingkat 2. Nanti di atas pakai layar supaya nyaman, kemudian mungkin fasilitas kipas angin dan sebagainya, ini lebih enak. Dan nanti sampai ke tengah sana, jadi parkirnya di bawah aula besar nanti, insya Allah. Ya, ini saja. Ada pertanyaan silakan, satu-satu saja. Bil barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pemukar Bu Yahya, yang kami hormati dan kami cintai. Kepada yang terhormat Syekh Murad, yang kami hormati. Cek. Maaf Bu ya, sebelumnya saya bertanya mungkin di luar tema gitu, kitab Riyadhus Shalihin. Begini Bu ya, ketika di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak ada kemaslahatan di dalamnya, tetapi yang ada kemudorotan dan kezoliman. Ketika seorang suami menceraikan istri karena nusus, atau seorang istri menceraikan suaminya yang zolim, yang istilahnya sekarang itu merapah gitu Pak, kalau istri itu. Allah berfirman, Allah tidak suka atau tidak senang kepada hambanya yang bercerai. Ataupun Rasulullah berhadis, ada hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, apakah maksud dari perkataan Allah bahwa Allah tidak suka atau tidak senang kepada hambanya yang bercerai? Apakah menjadi itu yang menjadikan sebab Allah murka atau tidak ridho, yang dimana ketika sudah bercerai tidak ada keberkahan dalam kehidupan, baik itu putus jodoh, putus rezeki, atau dan lain-lain? Mungkin itu aja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya mempunyai seorang anak didik. Bagaimana ngatasi anak yang bandel sekali, terutama kalau suruh ngaji itu dia tidak mau. Terus apakah ada doanya yang untuk mengatasi anak yang bandel? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti akan disambung oleh Syekh Murad tentang perceraian. Begini loh ya, abghadul halal ilallahi at-talak. Artinya perceraian itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maksudnya begini, jangan tolak itu perceraian selalu ada di matamu. Dikit-dikit cerai. Begitu, ada sebagian orang itu kalau punya masalah dikit-dikit pengen cerai. Bukan begitu. Akan tapi ketahuilah, yang namanya perceraian itu justru sebuah solusi di dalam Islam. Ada sebuah agama nikah itu sekali, apapun bentuknya hancur lebur, berantem, jungkir, pokoknya sekali. Nah, ini gak benar. Jadi perceraian yang ada di dalam Islam itu justru untuk sebuah solusi. Solusi. Di saat orang tidak bisa bertemu hati, maka akan bermasalah terus nanti. Atau mungkin terjadi kedzaliman di salah satu, maka ada solusi namanya perceraian. Sehingga perceraian itu adalah memang sesuatu yang pahit, yang tidak enak, akan tapi kadang menjadi suatu keharusan. Jadi hukum cerai itu bisa saja menjadi wajib. Hukum cerai menjadi wajib. Jika kedzaliman terus berlangsung, jika terus begini neraka benar nih. Misalnya suami yang fasik, tidak sholat, sudah tidak sholat, mabuk, tidak mabuk, mukuli, segala macam. Sudah begitu akan memaksa anaknya untuk mabuk. Lah ini kan kurang ajar. Akankah dilanjutkan pernikahan kayak begitu? Ya enggak mungkin, wajib minta cerai. Kenapa? Suaminya sudah tidak benar lagi. Jadi perceraian itu ada hukumnya wajib. Memang pedih. Jadi kelihatannya jelek, tapi menjadi sebuah buah kebaikan ya untuk orang tersebut. Sama seperti orang, kalau ada orang baik-baik ditusuk perutnya itu, kurang ajar atau tidak? Menusuk perutnya orang kan kurang? Orang ajar. Cuman sekarang ada Bu, minta orang ke dokter bayar 8 juta agar perutnya dirobek. Ada ya? Nah, kenapa gitu? Nah itu solusi terakhir gitu, cerai itu solusi terakhir. Jangan baru ribut pertama, pengantin baru seminggu minta cerai, ini bodoh. Jadi perceraian itu solusi terakhir, sesar kalau bahasa ini. Gak bisa kelahir, gak bisa diselesaikan secara benar, baru nanti perceraian. Maka di situ ada fa'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Ini kalau terjadi sebuah percekcokan ini jangan buru-buru. Kalau yang memutuskan Anda yang bersengketa, semuanya membela diri. Suami saya dolim, kurang ajar. Duh, belum tentu, bisa saja istri dulu dolim. Maka perlu cari penengah. Nah penengah ini yang akan menyelesaikan, akan melihat, menimbang. Kalau ternyata betul ada kedzaliman, baru nanti sah itu semuanya. Sebab orang berantem semuanya ngaku benar kan? Saya kamu duluan, kamu rebut terus. Tidak bisa. Jadi kalau ada seorang suami memvonis istri yang dolim, itu perlu kejujuran. Allah tahu siapa yang dolim secara sesungguhnya. Seorang istri pun begitu. Kalau dia dusta bohong di dalam hatinya, maka dia adalah, sebetulnya dia itu sudah tidak senang sama suami, membuat olah. Akhirnya sampai suaminya mukul dia kan? Nah ini kan yang jahat istri dulu kan? Dia sebenarnya bikin masalah, pokoknya biar dipukul, alasan saya untuk ngadu ke hakim biar dicerai. Loh, ini istri yang gak benar. Biarpun suami dolim, sebabnya adalah istri. Maka urusan ini kejujuran. Hei para wanita, kalau Anda minta cerai dari suamimu karena kebusukan hatimu, Allah tahu. Biarpun dikemas kayak apapun, engkau adalah busuk. Tapi kalau memang Anda menemukan suamimu tidak sholat, tidak baik, tidak benar, suka dolim, memukul, dan sebagainya tanpa sebab, maka kalau Anda minta cerai bukan suatu dosa, karena Anda ingin selamat. Anda tidak bisa memberi nafkah, maka boleh minta cerai. Biarpun lebih baik adalah kalau urusan nafkah sabar. Tapi kalau urusan suami fasik lebih baik bisa. Suami tidak sholat, dipertahankan. Anaknya sampai 12 katanya. Gimana ini? Nanti anaknya bakal tidak sholat semuanya. Jangan khawatir dengan perceraian jika untuk mencari kemuliaan. Jadi gitu. Sama seorang, justru ternyata yang lemah bukan perempuan saja. Suami itu bingung. Kelihatannya si keker begitu, jenggotnya panjang, brewok, keker. Tapi istrinya, bandel sholat enggak, gunjing iya, diajak ngaji gak mau, televisi, digidik Facebook, terusin. Kalau diomongin rewet, masih mau. Masih mau begitu, sholat enggak? Minum. Ini suami yang dungu. Jadi perceraian itu perlu dihadirkan untuk sebuah solusi yang mulia. Tapi ingat, kalau Anda wahai para suami mencerai istrimu tanpa sebab yang benar, ada hitungannya di hadapan Allah. Wahai para istri, kalau Anda minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, Allah punya hitungan sendiri, hati-hati. Ada kita yang mencatat amal kita. Semuanya perlu kejujuran. Itu masalah perceraian. Kemudian nanti insyaAllah Syekh Murad menambahkan tentang perceraian. Kemudian anak didik ibu, agar ibu tabah bu. Orang mendidik anak itu karena kita mencari pahala, bukan pengen disebut oleh orang. Wah ibu ini berhasil, gak cukup bu. Biarpun disebut, wah ibu ini pendidik yang paling berhasil, tapi masuk neraka, mau? Nah, jadi ibu itu mendidik karena pengen dimuliakan Allah. Kalau ibu faham makna ini, nyantai bu. Kalau ibu didik satu anak, dapat pahala. Anaknya semakin bandel, semakin gede pahalanya bu. Nah, biar tambah nanti. Mana yang bandelnya, masya Allah, wah. Berarti pahalanya semakin gede lagi. Jadi itu yakini dulu, biar di dalam mendidik kita terus-terus tabah. Nggak ada putus asa. Kemudian setelah itu, biasanya namanya anak bu, macam-macam ya. Mungkin karena over, terlalu. Kita bisa minta bantuan kepada orang lain. Biasanya justru kekerasan anak itu akan luluh dengan kelembutan. Dicoba dulu dengan kelembutan yang baik. Atau biasanya ada masa-masa usia-usia seperti itu, usia tamyiz itu kadang-kadang, usia menjelang balek itu kadang-kadang memang ada over. Wah, oh, macam-macam. Nalarnya belum hidup, tapi kalau sudah balik nanti jadi idem bu. Tunggu saja ibu yang sabar terus sambil memohon. Kalau doanya doa setiap malam tuh doa penting bu. Doa kalau doa untuk santri murid bu itu kewajiban bagi seorang guru. Setiap malam bu, nggak ada batasan-batasan. Bukan di saat bandel doa kita doakan bu, di saat tidak bandel wajib kita mendoakan. Maka guru pengkhianat adalah yang tidak pernah mendoakan santrinya. Nah, ini sudah kewajiban kalau mendoakan, doa yang baik terus. Ustadz bohong adalah nggak pernah doakan santrinya. Jadi jangan didoakan waktu bandel saja. Yang baik didoakan, dan doanya adalah sesuai dengan cara yang ibu suka, mulai dari di tengah malam habis sholat ya, dengan tawassul dan sebagainya. Itu adalah doa-doa yang menjadi sebab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya semua adalah ketabahan Anda, dan orang baru bisa tabah kalau yakin bahwasanya saya ini ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qalilan anit talaq ya syekh, rajul yadrim ala imraati aw imraat tadrim ala rajul fa hasala bainahuma asyqaqu fa yuaddi ila at-talaq wa in wa anna Allah qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an abqatul halali indallahi at-talaq kifana yani hukm at-talaq yani fi halati hadhihi kama qad dhakarna halati dhulmi. Wallahu alam. Fadhal. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود من الزواج هو استدامة العشرة بالمعروف بين الزوجين. قال الحق سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمقصود الأصلي من الزواج استدامة العشرة بالمعروف والمودة والرحمة والسكينة. إذا يريد الإنسان أن يطلق زوجته لا بد أن يكون لذلك داع، أن يكون سبب، والسبب هذا لأن الرباط الذي ربط الله عز وجل به بين الزوجين من أوثق الربط. قال تعالى وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فميثاق الزواج هذا من أوثق المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على عباده، ورتب بها حقوقا للزوجات على الأزواج وللأزواج على الزوجات. فلا ينبغي أن نلجأ إلى الطلاق إلا في حالة استحالة العشرة، حالة استحالة العشرة. إذا كانت العشرة مستحيلة بين الزوجين لسبب قوي ومشروع أبيح للزوجان أن يتطلقا. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن كما تفضل بويا يحيى وقال لابد أن تسبق هذه المرحلة مرحلة المفاوضات، مرحلة إرسال الحكم من أهله والحكم من أهلها ليحاول الإصلاح بينهما، ليحاول تهدئة المواقف. أما عن الكذب، هذا يكذب وهذه تكذب، وهذا يقول كلاما غير الواقع وهذه تقول كلام غير الواقع، فمن الممكن أن يصلح هذا الأمر فيما بين الزوجين. من الممكن أن نتعهد بأن يقول هذا صدقا وأن يقول هذا صدقا، وأن يحاول كل واحد منهما أن يصلح من أخلاقه تجاه الآخر، فليس هذا سببا يبيح الطلاق في حد ذاته. لأنه إذا كانت الزوجة تكذب على زوجها يمكن أن نعلمها وأن ننصحها وأن نوجهها إلى أن هذا حرام، وكذلك أيضا الزوج إذا كان يكذب على زوجته فإن هذا أيضا يعد حراما. وأما في حالة عدم العدل، يعني ألا يعدل الزوج مع زوجته أو ألا تعدل الزوجة أيضا مع زوجها فتفضل عليه من سواه كأن يكون لها أبوين أو كأن يكون لها أولاد من غيره فتفضل ذلك عليه، فهو ممنوع شرعا. وكذلك الحال أيضا بالنسبة للزوجة إذا كان للزوج أولادا من غيرها أو إذا كان له أبوين يفضلهما يعني عليها ويظلمها، فتفضيل الأبوين مشروع لكن ليس بأخذ الحقوق وليس بالاستيلاء على حقوق الآخرين. فإن المعاشرة الزوجية ينبغي أن تقوم بالمعروف فيما بين الزوجين، ولا ينبغي أن نلجأ إلى هدم هذا البيت لقوله سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة بنت سيدنا عمر، ثم أتاه جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فالمرأة إذا كانت مصلية وإذا كانت زاهدة وإذا كانت صالحة فينبغي أن نتجاوز لها عن بعض الأخطاء، عن بعض الهفوات، عن بعض كذا، عن بعض كذا، لكي تدوم العشرة فيما بينهما. فالميثاق الغليظ الذي بين الزوجين لا يجعلنا نلجأ إلى الطلاق إلا إذا استحالت العشرة، في حال استحالت العشرة بين الزوجين. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وهو أعلى وأعلم. Beliau menyampaikan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk bertemu di dalam kebaikan atau husnul ashrati, untuk menciptakan namanya mawaddah warrahmah seperti disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. makna kasih sayang antara suami istri. Akan tetapi di dalam perjalanannya mungkin saja menemukan sesuatu yang menjadikan dia cerai. Dan sungguh perceraian tidak bisa diperkenankan kecuali ada sebab. Sebab perceraian itu ada dan dijelaskan itu sebab-sebab perceraian. Akan tetapi untuk melangkah kepada perceraian harus kita mencari orang yang bisa mempertemukan kesalahpahaman antara dua belah pihak, namanya hakam, untuk islah di antara keduanya. Dan ini kadang-kadang mungkin perlu dididik seorang istri sehingga melakukan begitu. Dididik dulu. Mungkin seorang istri suka berbohong kepada suami atau suami berbohong kepada istri. Dididik agar tidak berbohong. Ini yang harus dihadirkan bahwasanya banyak orang yang untuk sampai kepada perceraian itu disebabkan sesuatu yang masih bisa dibenahi, kayak kebohongan-kebohongan. Maka hakam itu mendidik. Kemudian juga tidak boleh misalnya kedoliman-kedoliman terjadi, misalnya ketidakadilan seorang suami kepada istrinya atau seorang istri, misalnya dia menikah sudah membawa anak, misalnya anak-anaknya memang iya, akan tapi kepada suami harus benar-benar perhatian dan patuh. Sama seorang suami misalnya dia mempunyai anak, akan tapi dia pun harus adil kepada istrinya. Jangan punya anak menikah dengan seorang istri, seorang wanita, ternyata istrinya hanya sekedar ya naudzubillah, mungkin ada terbetik di hatinya ya, hitung-hitung punya pembantu. Nah, itu niat busuk, enggak benar itu contohnya. Jadi harus adil, dia punya anak, dia punya istri. Istri adalah istri 100%, anak adalah anak 100% yang benar. Jangan sampai tidak adil. Termasuk ini, kita tidak bicara tentang suami yang istrinya dua, tidak. Ini istri dengan anak. Atau mungkin seorang istri punya bapak, punya ibu, punya suami. Lihat harus adil, mana yang seharusnya aku lakukan? Bukan merongrong duitnya suami diberikan kepada bapak ibu. Alasannya untuk berbakti, ibu saya perlu bantuan. Enggak benar itu, haram, dosa hukumnya. Jadi harus adil dalam hal ini. Nah, maka dengan begitu akan mudah kita sampai kepada satu cara hidup yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang namanya perceraian ini baru boleh dilakukan jika tadi disebutkan apa? Ada sebab-sebabnya. Jangan sampai kita membuat masalah lalu hanya ingin cerai saja. Tidak, ketahuilah semuanya ada atu-anu hitungannya di hadapan Allah seperti kami sampaikan. Dan itulah semoga himbauan dari beliau tadi. Yang terlena, yang kami lupakan adalah urusan adil ya. Adil, biasanya banyak orang minta cerai gara-gara tidak adilnya sang suami. Misalnya sang suami terlalu sayang kepada anaknya. Boleh sayang kepada anaknya, tapi istri yang dinikahi pun harus mendapatkan kasih sayang utuh karena istrinya. Sama itu, seorang istri menikah dengan seorang suami, anggap itu suamimu benar-benar. Jangan hanyalah ya untuk ya sekedar untuk numpang hidup lah bareng-bareng. Enggak benar niatnya. Anda menikah dengan seorang suami niat. Jangan sampai kamu bohong kepada suami, merongrong suami untuk anak-anakmu. Naudzubillah. Menikah karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sebab keselamatan nanti di dunia dan di akhirat. Ini saja insyaallah semoga kita diberi oleh Allah segala kebaikan. Dan kepada fadilah Profesor Dr. Murad atas yang disampaikan, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam berjuang di jalan Allah. Mari kita tutup dengan doa, dan setelah itu kita mohon yang punya kesempatan menyaksikan nanti, untuk yang tidak buru-buru menyaksikan peletakan pondasi pertama aula ya. Mari kita. Kemudian ya ada pengumuman SD, ini adalah SD yang akan insyaallah pembangunannya di sebelah. Ini juga pembangunan besar, pembangunan raksasa ya, besar ya, perlu bentuk didoakan. Ini ada SD yang kita bangun, beda ya SD. Ada waktu itu ada orang berkata, aduh Buya, setelah saya ngelihat brosurnya harganya mahal, saya tidak bisa nyekolahkan anak saya karena biayanya mahal. Jangan repot Bu, kalau susah nggak bisa nyekolahkan di sekolah yang bayar, masuk yang gratis di pusatnya. Sebab pendidikan yang paling diutamakan adalah di pusat, yang gratis ini. Enggak bisa bayar, jangan maksain, masuk yang gratis. Ya kan enak ya. Jadi ini di pondok ini kan tidak bayar, jadi gratis. Tapi ini pendidikan nomor satu, itu pendidikan nomor dua. Nah, tapi memang ada sebagian memang pengen pulang ke rumah. Kalau di sini enggak boleh sambil sekolah. Jadi pondok-pondok, kalau pun pengen punya anak sambil sekolah dan dididik kami nanti Bu yang keterjun, dan kita datangkan tim dari Bogor insyaallah dengan dididik anak untuk kenal Al-Quran, ibadah, ini ada, bisa ngambil brosurnya dan segera, karena kita hanya menerima 90 siswa saja. Kalau ke 90 siswa di tahun depan, bangunnya belum ada kan? Jangan khawatir, insyaallah Allah Maha Kaya akan dibangun insyaallah dalam waktu cepat. insyaallah. Makanya ini, tapi sudah dimulai tahun depan ini, insyaallah benar-benar akan kita mulai biidznillah, atas izin Allah ya. Ini ambil brosur SDI Sedita, Sekolah Dasar Islam Tahfidzul Quran ya. Ini insyaallah di samping itu lokasi 1,5 hektar untuk mainnya anak-anak sekolah. Lokasinya gambarnya sudah ada sebetulnya, cuman belum, nanti insyaallah ditempel gambar itu. Gambarnya megah memang. Insyaallah ini saja. Mari kita tutup dengan doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sakit pengin didoakan masuk ICU, semoga Allah memberikan kesembuhan. Biaya pengobatannya diganti oleh Allah, dan yang menjaga diberi keberkahan, dan semoga sakitnya menjadi kebaikan untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Kami banyak dosa, ampuni kami. Punya utang, mudahkan kami dalam bayar hutang. Ada yang rezekinya sempit, lapangkan ya Allah. Ada yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk menikah, mendapatkan pasangan orang mulia yang kumuliakan di dunia dan di akhirat. Ada yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh, solehah. Ada yang ngerebut rumah tangganya, berikan keindahan, keharmonisan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Kehadiran mereka karena ingin mulia, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Sungguh kami tidak rela jika ada yang hadir ke tempat ini menjadi ahli nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi ahli surgamu. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di keluarga kami, di masyarakat kami. Jaga hati kami, dan jadikan kami suami semakin hari semakin cinta kepada istri-istri kami, dan jadikan kami para istri yang semakin hari semakin cinta kepada suami, sehingga hidup kami indah dengan cinta ya Allah. Dan jangan kau kurangi cinta ini ya Allah, agar kami ya Allah tambahkan kecintaan, agar kami semakin mudah untuk mengabdi kepada pasangan kami ya Allah. Dan berikan kepada kami kecintaan yang semakin tulus kepada anak-anak kami ya Allah, kepada orang tua kami, agar kami mudah berbakti dan mudah mendidik anak-anak kami ya Allah. Berikan ketulusan kepada kami yang berjuang di tempat ini, siapapun ya Allah yang berjuang di tempat ini, berikan keikhlasan ya Allah. Yang berjuang dengan harta mereka, berikan keikhlasan dan gantilah di dunia dan di akhirat. Lipat gandakan rezeki mereka ya Allah. Kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas ya Allah, orang-orang ikhlas ya Allah. Jika ada orang menyumbang tempat ini lalu mereka tidak ikhlas, gantilah ahli menjadi ahli ikhlas ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kebaikan yang mereka lakukan di tempat ini menjadi sebab kebaikan untuk anak keturunan mereka ya Allah. Baik yang menyumbang dengan harta, pikiran, tenaga ya Allah, ataupun berdoa di tengah malam, jadikan itu semua sebab kebaikan untuk mereka semua ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli ikhlas ya Allah. Sungguh kami tidak rela yang membantu tempat ini tidak akan melihat amalnya kelak di akhirat. Berikan keikhlasan, ketulusan, keikhlasan, ketulusan ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha tahu siapa mereka. Kami tidak tahu ya Allah, kami tidak bisa berterima kasih kepada mereka, akan tapi Engkau lah ya Allah yang bisa membalas mereka. Balaslah dengan segala kebaikan ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khatimah. Amin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma a'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa la tu'akhidna bima badara minna rabbal alamin. Allahumma wassi' arzaqana wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fima a'taytana rabbal alamin. اللهم ارزقنا القناعة ورضنا بما يرضيك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الرضا واقسم لنا الرضا واطبع على قلوبنا الرضا وبلغنا مما يرضيك آمالنا بالرضا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا يا مولانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم وفقنا لطاعتك، واكتبنا ممن ذكروك في ملائهم فذكرتهم في ملأ خيرا منه يا رب العالمين. اللهم اكتبنا عندك من الذاكرين، واكتبنا عندك من الشاكرين، واكتبنا عندك من الموحدين، واكتبنا عندك من الراضين المرضيين. آمين آمين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نستعين بالصلاة والسلام. آمين. Kepada tim yang akan meletakkan pondasi aula, langsung ke lokasi. Yang ingin ngasih langsung ke lokasi, ke depan masjid. Kepada tim langsung ke masjid.